بالتوفيق وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, bapak-bapak yang saya cintai, jamaah Masjid Ar-Riyad. Dalam kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan materi pembahasan kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau dalam kitabnya yang terpisah, kitab At-Tibbun Nabawi. Kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu nutrisi hati. Ya. Banyak kaum muslimin mungkin yang mengalami kesedihan, baik di musim wabah, di antara mereka sedih karena penghasilan mereka, karena mereka di PHK. Ada di antara mereka yang sedih karena ketakutan di musim wabah dari penularan. Ada di antara mereka sedih karena masalah yang ada di rumah mereka, atau tetangga mereka, atau kantor mereka. Maka sengaja kami ambil materi ini untuk menghibur hati kita, untuk memberikan nutrisi bagi hati kita. Sudah kita bahas sebelumnya bahwasannya terapi yang diajarkan Nabi SAW untuk mengatasi sedih, ada terapi ma'nawi, ada terapi hissi. Terapi ma'nawi sudah kita sampaikan sebelumnya dari hadis riwayat Imam Muslim. Di antaranya terapi ma'nawi adalah terapi yang bisa dipegang. Contohnya adalah talbinah. At-talbinatu mujammatun lil fuadi. Tudhibu li ba'dil huzni, kata Rasulullah. Talbinah adalah untuk membuat refresh jantung kita, untuk menyegarkan hati kita, itu dengan talbinah, makanan, dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ya. Ini talbinah termasuk terapi sedih yang bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dimakan, yaitu talbinah. Apa itu talbinah? Talbinah yaitu tepung gandum. Ya, tepung gandum yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia dicampur dengan air. Sebagian orang-orang Arab mengolah talbina dengan cara tepung gandum dicampur dengan air, diletakkan di atas api dalam panci, diaduk sampai merata, ya. Kemudian terkadang untuk menambah cita rasanya dimatikan apinya, dicampur dengan sedikit madu. Karena apa? Madu tidak baik, ya, diletakkan di atas panasnya api dan dikonsumsi, dan ini untuk mengobati rasa sedih. Ya, orang yang sakitnya mungkin agak lama, mungkin kronik, akan timbul sedih. Sakit satu hari, dua hari, tiga hari mungkin tidak mengapa, ya tahammal, dia bisa menanggung beban sakit tersebut. Tapi tatkala maraduhu maradul muzmin, penyakit yang kronik, maka sedihnya dia baru dia bisa rasakan. Talbinah sangat membantu untuk menerapi rasa sedih, depresi, ya. Karena sebagaimana telah kita sampaikan, talbinah tepung gandum ini sifatnya dingin, dan sedih sifatnya panas. Orang psikosomatik sifatnya panas, orang depresi sifatnya panas. Yang sebagai gejala yang nampaknya adalah insomnia, kemudian tensi naik, sakit mah, diajak bicara sensitif, ya. Nah, kadang suhu badannya tinggi. Kenapa? Orang sedih kalorinya banyak yang terbakar, ya. Seperti terbakarnya kalori, seperti dia mengintari lapangan sepak bola 7 kali, masya Allah. Makanya ketika sedih, tenaga dia lebih cepat habis. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu pula, Nabi Ya'qub alaihissalam buta matanya, Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 84, wa abyadat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua matanya memutih karena apa? Rasa sedih yang menumpuk. Al-kadhim kata para ulama disebutkan dalam tafsir yaitu rasa sedih yang menumpuk, yang dipendam, yang enggak diceritakan. Ya, seperti Nabi Ya'qub enggak cerita ke istrinya, enggak cerita ke anak-anaknya. Sedihnya dia yang sangat menumpuk, saking sayangnya dengan putranya yaitu Nabi Yusuf. Ya. Kemudian dikatakan menumpuk, ada yang mengatakan anak selain Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ya'qub, ada yang mengatakan dalam riwayat disebutkan wallahu alam, ada yang namanya Benyamin, ya. Dia juga hilang sehingga sedih ditambah sedih. 30 tahun atau hampir 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf. Sehingga 6 tahun mengalami kebutaan. Ya, mengalami kebutaan. Dan ini termasuk apa? Kita sebutkan tadi sifatnya panas. Sifatnya panas. Ketika sedih berkepanjangan, kita sebutkan kemarin dalam faedah yang disebutkan oleh seorang dokter dari Mesir, kenapa Nabi Ya'qub sampai buta kedua matanya? Kata beliau ini, hafizahullah, ya, kedua matanya buta karena sedih yang numpuk berkepanjangan, kronik sedihnya menyebabkan adrenalin meningkat. Adrenalin meningkat dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan insulin turun, menekan insulin sehingga gula di dalam darah sulit tercerai-beraikan, sulit terpecahkan, sehingga banyak menumpuk di kulit, nyebar di mana-mana, sehingga kadar gula darah naik, bahkan naik sehingga darah yang menyuplai seluruh tubuh termasuk yang lewat kepala, termasuk sampai ke mata, sehingga menimbulkan katarak, ya, sehingga menimbulkan katarak. Nah, dan kemudian disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-93, ketika Nabi Yusuf memerintah saudaranya untuk menyampaikan pakaiannya untuk diusapkan ke mukanya, wajahnya Nabi Ya'qub, bapaknya, ya, maka Nabi Yusuf mencium aroma Nabi Ya'qub mencium aroma Nabi Yusuf. Tatkala rasa riang gembira mulai muncul, ya, maka buta matanya pada Nabi Ya'qub hilang, Allah sembuhkan. Para ulama menyebutkan kedua mata ini sembuh kembali, yang 6 tahun buta bisa melihat kembali, tidak lepas dari dua kemungkinan. Salah satu dari dua atau dua-duanya. Salah satunya adalah tatkala rasa senang yang muncul dari hati Nabi Ya'qub karena mencium aroma anaknya yang disayanginya yang hampir 40 tahun berpisah. Saat itu hormon kesenangan epinefrin keluar, adrenalin kembali keluar, kembali normal, insulin kembali normal. Kemudian mata dia yang tadinya kena katarak hilang. Dan sebab yang kedua itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua nabi ini. Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Rahimana wa rahimakumullah. Inilah sifatnya panas. Kemudian yang menunjukkan sedih sifatnya panas, rambut kita cepat beruban. Kalau orang sedih, kita katakan seperti mengitari lapangan sepak bola, kalori dia hilang 7 kali. Sehingga yang mana ginjal ini fungsinya kalau dalam kendaraan bermotor seperti plak, seperti busi. Dia untuk memercikkan api. Lokasinya di ginjal. Ketika percikan api ini sudah banyak keluar karena rasa sedih, kalori hilang, apa yang terjadi? Rambut memutih, kulit keriput, ada mata panda, ya, ini ciri-ciri ginjal dia sudah melemah, tenaganya sudah mulai berkurang. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udhu bika min jarin su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashyib, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan Nabi mengajarkan doa, ya Allah, lindungilah aku dari tetangga yang buruk akhlaknya, ya Allah, lindungilah aku dari jeleknya pasangan hidup yang menyebabkan uban keluar sebelum masa tuaku. Ini menunjukkan apa? Sedih, sifatnya panas. Coba rambutnya memutih. Banyak panas yang dikeluarkan. 6. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, talbinah sifatnya dingin. Talbinah sifatnya dingin, yaitu tepung gandum. Tepung gandum, kadang di toko herbal sudah disiap saji, dijadikan instan, sudah dinamakan resmi ya talbinah. Ya. Ini oleh-oleh atau hadiah terbaik untuk apa? Orang yang sedih di antara kita, untuk orang yang sakit di antara kita. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, juga talbinah, tepung gandum ini sangat banyak manfaatnya. Sudah kita bahas pula, tepung gandum ini bagus untuk orang kolesterol. Karena kolesterol sifatnya panas dan tepung gandum sifatnya dingin. Ya, tanpa kita harus mengetahui komposisi gandum, kita bisa menyimpulkan gandum sangat bagus untuk kolesterol. Sangat bagus untuk kolesterol. Kita enggak membahas, kan gandum itu mengandung gluten. Kan enggak bahas gluten. Gluten bukan teorinya kita. Kita hanya membahas panas dan dingin. Nah, kemudian yang berikutnya juga alhamdulillah beberapa dari saudara kita, yaitu saudara kita kaum muslimin yang mereka menderita kencing manis bahkan turunan, bukan dapatan. Turunan, turun-temurun kencing manis yang dia rasakan ini. Kencing puluhan kali. Dan kencing manis sifatnya panas. Ya. Kencing manis sifatnya panas. Oleh karena itu, yang kencing manis pantangannya panas-panas berarti. Bukan hanya gula saja. Termasuk daging kambing. Termasuk ikan asin, berarti pantangannya. Simple sekali. Ya. Anda diajari untuk mengobati satu penyakit dengan lawan dari penyakit tersebut dan diajari untuk menjauhi pantangan yang mana pantangan ini sifatnya sama dengan sifat penyakit tersebut. Ya. Kemudian subhanallah kita hanya meresepi ya untuk orang yang kencing manis dengan izin Allah hanya dalam hitungan satu pekan menggunakan gandum utuh yang berwujud hampir seperti beras, masih utuh. Dua genggam dicampur dengan air 1 sampai 1,5 liter, direndam semalaman, diminum besok harinya 5 kali sampai 6 kali. Dengan izin Allah kencingnya sudah normal. Kenapa? Kencing manis panas, gandum dingin. Ya, bukan hanya kencing manis. Untuk tensinya, untuk rasa sedihnya, ya, untuk sakit mahnya. Masya Allah, untuk mencuci ginjalnya, ya, pakai gandum. Fungsinya sangat banyak. Barakallahu fikum. Nah, kemudian adapun terapi sedih dari sisi maknawi yang enggak bisa dipegang, yaitu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya doa. Seperti apa? Allahumma rahmataka arju. Wala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Ini doa yang sangat indah. Kita butuh rahmat Allah. Ya. Dan jangan biarkan diriku ini kau biarkan sendirian. Satu kejap mata pun kau tidak perhatikan diriku. Masya Allah. Dan perbaikilah diriku, semua kondisi diriku. La ilaha illa ant. Gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Obatnya sedih, kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah. Ketika ada musibah, ketika ada rasa sedih, apa yang membuat anda sedih, segala hal, jangan sekali-kali suudon sama Allah. Ya. Jangan sekali-kali suudon sama Allah jalla fi'ula. Berbaik sangka. Buruk menurut kita di sisi Allah adalah terbaik sebenarnya untuk kita. Asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Ya, kalian mengira itu benci perkara yang dibenci, padahal bagi Allah, di sisi Allah itu baik untuk kalian. Rasa sedih ini menghapus dosa kita. Semakin kuat iman seseorang, cobaan akan semakin bertambah. Kesedihan yang akan diberikan kepada dia akan semakin bertambah. Makanya banyak zikir. Juga zikirnya Dhannun. Siapa Dhannun? Hah? Nabi Yunus. Dha itu yang memiliki, sahib. Nun itu nama ikannya. Dhannun yang memiliki kisah ikan, yaitu Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Ya, ketika sedih fi batnil hud, dalam perutnya ikan ini. Ya, ikan ini padahal umurnya panjang banget. Ya. Ya, umurnya 1000 tahun ikan nih. Dan dia ini harusnya mengarah ke lain arah, tetapi tiba-tiba dia balik. Tentunya diperintah Allah, atas kehendak Allah. Ya, untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan ini Nabi Yunus banyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, coba obatnya sedih apa? Lagi-lagi tauhid. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, mengikhlaskan tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan mengaku bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya. Begitu pula mindset yang ketiga. Obat yang ketiga, mindset kita perlu diatur. Orang ketika dapat musibah mencela takdir bukan obat, bahkan dosa bagi dia, dan dosa-dosa dia enggak jadi dihapus. Makanya solusi ketika mendapat musibah enggak ada kecuali sabar. Karena kalau kita sabar, dosa kita dihapus. Kalau kita enggak sabar, kita malah dosa. Nah, makanya wajib hukumnya sabar. Sebagaimana kita ulang-ulang, ketika mendapat musibah, manusia dibagi menjadi 4. Sakhat, ketika dapat musibah dia marah. Kedua, sabir, dia sabar. Yang ketiga, radhi, dia ridha dengan musibah tersebut. Yang keempat, syakir, bersyukur ketika mendapat musibah. Masya Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Nah, demikian rahmani wa rahimakumullah. Apa-apa yang kita miliki dari dunia, anak, dari istri, dari sahabat, dari perbendaharaan yang kita punya, itu semua adalah barang pinjaman Allah. Namanya Allah yang memiliki, ada saatnya yang memiliki ini punya hak untuk mengambil kembali. Kalau ternyata barang pinjaman ini diambil oleh Allah, maka jangan mencela, karena itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset perlu kita atur. Ya, mindset kita atur. Ketika musibah, banyak korban dari kerabat, dari saudara, dari teman, sudah saatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus milik Allah. Terapisnya, dokternya milik Allah. Yang sakit juga milik Allah. Kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada dokter, bukan tawakal kepada herbalis. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak pernah mati selamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Covid akan mati, segera diangkat. Ya, manusia dari dokternya, pengobatnya, herbalisnya, semua akan mati. Maka bertawakal kepada Allah. Dokternya, obatnya, herbalnya, itu semua hanya sebab saja. Gak boleh kita mengatakan saya sembuh dari COVID karena Allah dan karena vaksin, karena dokter. Gak boleh. Kalimat dan itu bisa terjerumus dalam syirik lafzi, syirik pelafatan. Allah jangan diimbangkan. Saya sembuh karena Allah dan karena fulan, karena Allah dan karena herbal ini. Gak boleh. Ya. Nah, lafadz ini bisa menjatuhkan kita dalam syirik lafzi. Mending dikatakan karena Allah, summa, kemudian karena obat ini, kemudian karena dokter. Yaitu kemudiannya ini apa? Sebab. Ya. Yang demikian tidak mengapa. Dan yang paling sempurna, saya sembuh hanya karena Allah semata. Itu kalimat yang menunjukkan tauhid khalis. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ada hal-hal yang membuat roh kita itu sedih, jiwa kita sedih. Ada hal-hal yang membuat roh kita itu riang gembira, senang selalu, ya. Yang membuat sedih, ya, yang membuat riang gembira diantaranya apa? Sudah kita sebutkan, ya, murojaah, melihat hijau-hijauan, membuat riang gembira. Sekali-kali goes di hutan UI, ada danau, ya, bikin apa? Fresh, hati kita riang. Sampai sahabat, salah satu sahabat Nabi, ketika dia hendak berjihad, dia mampir bersama sahabat yang lainnya, melihat tanah yang hijau, subur. Apa kata dia? Senang lihat pemandangan itu. Apa kata dia? Saya berangan-angan agar saya diwafatkan Allah di tanah ini. Dan ketika perang, Allah takdirkan, Allah kabulkan angan-angan dia, dia meninggal di tempat yang hijau. Masya Allah, tempat yang menyenangkan. Ya, kalau lagi ada masalah rumah tangga, ya, kalau namanya istri tengkar, kalau istri teriak jangan dibalas teriak. Ya, laki-laki harus lebih sabar dari wanita. Ya, maka jangan dilawan, sudah tinggalin aja. Ya, gak usah dibalas. Ini yang ngomong juga kadang berat. Ya, makanya untuk kita latihan jiwa semua, kadang perlu kita tinggal sebentar biar dingin. Ya, kita cari hawa segar, ya, cari hijau-hijauan. Itu penting. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian juga melihat apa? Air yang mengalir. Air mengalir plus suaranya. Itu termasuk terapi hati. Ya, di rumah dibikin pancoran suara air. Itu termasuk terapi hati. Ya, terapi hati untuk merefreshkan apa? Jiwa kita. Kemudian melihat siapa? Melihat al-mahbub, melihat orang yang dicintai. Ingat kalimatnya al-mahbub, bukan al-mahbuba. Al-mahbuba dibagi menjadi dua, cinta karena syahwat atau cinta karena syariat. Kalau melihat mahbuba, melihat wanita. Melihat wanita dibagi menjadi dua, wanita yang enggak halal untuk dia lihat, wanita yang halal untuk dia lihat. Melihat wanita yang bukan halal untuk dia lihat, yaitu wanita yang haram untuk dia lihat, ini gak boleh, malah bikin sakit hati. Ya, nah, melihat tapi gak bisa menikmati, sakit hati itu. Nah, apalagi di dunia maya, intinya itu hanya apa? Tawaran syaitan. Kalau melihat suatu yang wanita berpakaian tapi telanjang, hakikatnya Anda hanya melihat syahwat, Anda gak bisa menikmati. Wong yang halal di samping lagi tidur gak diapa-apain, ngapain jauh-jauh lihat yang gak bisa dipegang. Ya, pegang yang halal saja. Ibadah, sedekah, wa fi buti ahadikum sedekah. Dan pada, ya, kemaluan, ya, yaitu pasangan kalian itu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Nah, kemudian juga lihat mahbub siapa? Teman yang Anda cintai. Ketemu dengan teman yang Anda cintai itu adalah obat untuk menyenangkan hati. Ya. Kemudian wasthimar, wasthamar. Ya. Melihat apa? Buah-buahan. Ya, itu juga membuat hati terhibur. Dan beberapa hal yang menyebabkan pandangan mata itu hilang. Yang tadinya kuat jadi hilang. Ya. Di antaranya al-mashyu hafian, sering jalan kaki enggak pakai sendal, telanjang kaki. Itu enggak bagus. Kalau kadang-kadang boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi sahabat. Ya. Dan sahabat ini pernah datang, di antaranya sahabat ini dalam kisah ini ada seseorang yaitu Abdullah bin Buraidah. Ya. Anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fudhalah bin Ubaid. Ada seorang sahabat sedang menuju ketemu Fudhalah bin Ubaid. Ya, yang mana Fudhalah bin Ubaid dia tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir. Dan salah satu dari mereka enggak pakai sandal. Kemudian apa katanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah memerintah kami untuk enggak pakai sendal kadang-kadang. Kalau rutinitas ini enggak bagus, bisa membutakan mata, bisa mengurangi pandangan mata. Tapi kalau kadang-kadang bahkan sunnah. Ya, kadang-kadang kita enggak pakai sendal jalan kaki, ya, tentunya di tempat yang jauh dari kaca, jauh dari bahaya, ya. Misalkan jalan di atas kerikil mendatangkan manfaat. Tapi kalau jalannya sering-sering bisa membahayakan apa? Membutakan mata. Kenapa? Karena di kaki ada saraf-saraf mata di antaranya, ya, di jempol-jempol kaki. Kemudian wa tasabbuhu wa tamassi biwajhil baghid wat thaqil wal adu. Ya. Dan pagi dan sore sering ketemu dengan orang yang dia benci. Hati-hati. Ketemu orang yang benci sama kita, kita ngelihat dia bisa membahayakan pandangan mata kita. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian apa? Wa katsratul buka, banyak nangis. Nangis sah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, sayang sama anak, nangis rahmah. Rasulullah ketika ditinggal putranya, kemudian Hudzaifah berkata kepada dia, "Ya Rasulullah, mayubki, apa yang bikin kau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, innahu rahmah." Nangis itu adalah rahmat, kasih sayang. Jadi boleh. Cuma kalau ekstrim kanan, namanya ekstrim kanan, nangis terus, ini gak bagus. Ekstrim kiri, hatinya keras, seumur hidup gak pernah nangis. Ya, hati-hati kalau Anda sholat, baca Al-Quran gak pernah nangis. Kita gak pernah nangis, hati-hati. Itu indikator hati kita sedang keras. Ya, apa sebabnya orang jarang menangis? Di antaranya adalah apa? Sering ghibah dan namimah. Sering mengadu domba, sering membicarakan kejelekan saudara kita. Kemudian sibuk dengan tahdir, sibuk dengan urusan apa? Tahdir-tahdiran. Ya, tahdir sesuai dengan dosisnya, enggak boleh ekstrem kanan. Tahdir terus ngomongnya. Ekstrem kiri, alergi dengan tahdir. Di tengah-tengah. Kalau ekstrem kanan akhirnya apa? Bikin orang hatinya keras. Sebagaimana kata Syekh Khudair. Ya. Limada kathiru minan nas al-yawm qalilu minal buka. Kenapa orang pada hari ini jarang menangis? Apa jawab beliau? Likathratihim litawassu'ihim fil jarh wa ta'dil. Karena mereka sibuk dengan urusan apa? Tahdir-tahdiran. Naam. Kemudian apa? Sering mendengar musik bikin hati keras. Perbuatan maksiat sering bikin hati keras. Hubbud dunya bikin hati keras. Ya, rahimani wa rahimakumullah, ini. Ya, perlu kita koreksi. Seorang mukmin kalau mendengar ayat-ayat Allah, apa? Ujilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bikin nangis. Ya, bikin nangis. Wa katsratun nadhar fi khatib daqiq. Ya, juga kata Ibnu Qayyim, hati-hati. Kalau nulis tulisan jangan terlalu kecil. Tulisan terlalu kecil itu memaksa pandangan kita, pandangan mata kita untuk melakukan akomodasi. Lama-lama apa? Karena diforsir melihat tulisan kecil, lama-lama bisa sampai minus minus minus atau yang lainnya plus plus plus. Ya. Akhirnya apa? Sampai enggak bisa ngelihat. Nah. Kemudian yang berikutnya, ada hal-hal yang membuat empat perkara yang membuat tubuh ini kuat. Di antaranya adalah menggunakan atau mengenakan pakaian thawbun na'im, pakaian yang enak dipakai. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, pakaian yang baik adalah pakaian seperti kutun atau katun. Itu yang terbaik. Pakaian katun. Ya, adapun pakaian yang berbahan polyester, ya, biasanya kalau tempat dingin nimbulkan listrik, enggak nyaman dipakai, pakaiannya tebal, enggak nyaman, ya. Nah, maka pakaian yang enak ini juga apa? Membuat kuat tubuh, apalagi di tubuh nanti ada sarafnya, ada meridiannya, pengaruh pakaian ini, ion-ion ini, ya. Kemudian wadukhulul hammam al-mu'tadil, masuk kamar mandi dalam keadaan apa? Al-mu'tadil, enggak terlalu kenyang. Masuk kamar mandi dalam keadaan kenyang, ini enggak direkomendasi oleh kedokteran Arab klasik. Kemudian wa aklu ta'am al-hulu wad-dasam. Kemudian makan makanan yang rasanya manis dan lemak. Dasam itu seperti gaji, lemak. Minyak samin, minyak samin, ya. Itu menguatkan tubuh. Ya, menguatkan tubuh. Wa syammu ar-rawa'ih at-thayyibah, dan mencium aroma yang wangi, yang enak. Makanya Nabi bersabda, "Ahabbu ilayya an-nisa wat-thayyib." Yang paling kusuka adalah wanita dan wangi-wangian. Nabi mencintai wanita. Nabi menyukai wangi-wangian, baik berupa minyak wangi, baik berupa bukhur, asap yang dibakar, asap, ya, berupa kayu mengobati penyakit. Nah, barakallahu fikum. Wa arabatun tuyabbisu al-wajh. Baik, azan dulu kita. Berikutnya, empat hal yang menyebabkan wajah itu kusam. Wajah itu kering. Ya. Di antaranya yang menyebabkan air wajah atau bahjah, yang menunjukkan wajah riang berseri itu hilang, yang menunjukkan cahaya di wajah itu hilang, ada juga empat perkara juga. Satu adalah al-kadzib, suka bohong, suka dusta. Ini membuat wajah, cahaya wajah itu hilang. Kemudian juga al-waqahah. Al-waqahah yaitu qillatu haya, sedikit rasa malu. Ya, rasa malunya sedikit. Kenapa? Karena al-haya syu'batu minal iman. Al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman, cabang dari keimanan. Kalau sudah enggak punya rasa malu, wah ini bukan berarti enggak punya iman. Bukan berarti imannya sudah sirna, bukan berarti sudah keluar dari Islam, bukan. Ya. Tapi ini di antara ciri-ciri apa? Akan hilangnya cahaya dari wajah dia. Oleh karena itu, malu itu perkara yang baik. Kecuali malu dalam menuntut ilmu. Ini enggak boleh, dilarang. Malu dalam menuntut ilmu dilarang. Kemudian di antaranya juga katsratu sual an ghairi ilm. Banyak tanya yang enggak ada faedahnya. Ustaz, saya tanya. Padahal pertanyaan itu pertama ngetes. Imam ingin menjatuhkan ustaznya. Atau pertanyaan itu pertanyaan yang kosong, enggak ada faedahnya. Padahal enggak ada kejadian seperti itu dan enggak akan terjadi hal seperti itu. Ya, ini pertanyaan min ghairi an ghairi ilm. Ya, enggak ada faedahnya. Juga kathratul fujur, yaitu seringnya dia berbuat maksiat, akan menghilangkan cahaya dia. Karena apa? Al-ma'asi baridul kufur. Perbuatan maksiat itu adalah perantara dari perbuatan kekufuran. Buat maksiat, maksiatnya kemudian apa? Yurithu ma'asiya ba'daha, melahirkan maksiat setelahnya, setelahnya bercabang terus sampai akhirnya gak tersisa keimanan dia, gak tersisa keimanan dia. Kemudian yang berikutnya, arba'atun tuzidu fima ilwajhi wabahjatih. Empat hal yang menambah apa? Menambah air di wajah, menambah yaitu seri-serinya wajah seseorang. Ya, untuk tetap berseri. Empat hal diantaranya apa? Al-muru'ah, jaga wibawa. Ya, jaga wibawa. Jaga wibawa bukan berarti jaim-jaiman. Jaga wibawa misalkan kalau ada hal yang merupakan aib. Karena beda, seperti di masa lalu para ulama hadis termasuk bukan muru'ah, keluar dari muru'ah kalau mereka apa? Seperti makan-makan di pinggir jalan. Di zaman ulama masa lalu ada yang sampai menyebabkan makan di pinggir jalan, menyebabkan apa? Hadisnya enggak diterima. Nah, kalau kita makan di pinggir jalan, enggak ada yang keterima semua hadisnya kita semua ini. Biasa makan di pinggir jalan. Urufnya orang Arab di masa lalu demikian. Betul-betul jaga muru'ah. Wibawanya dijaga. Ya. Gengsi-gengsian umat di masa lalu adalah apa? Banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan hadis, tapi bukan untuk riya. Ngumpulin hadis, ya. Itu hobi mereka di masa lalu. Naam. Maka adapun di masa sekarang katakan khawarim anil muru'ah, termasuk yang keluar dari muru'ah di zaman kita sekarang, urufnya, adatnya beda seperti di masa lalu. Di masing-masing negeri juga beda. Negeri kita dan negeri Arab beda, ya. Kalau sekiranya di negeri kita sudah ma'ruf hal ini mengurangi muru'ah, maka ya jangan dilakukan. Seperti tertawa terbahak-bahak, ya udah jangan dilakukan. Nah, ini apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu apa? Menjaga wibawa itu menambah apa? Al-bahjah, seri-serinya wajah. Ya. Karena apa? Orang yang menjaga wibawa artinya lebih dekat kepada apa? Adab Islam, syariat, ya, akhlak yang baik. Nah, seperti banyak guyon itu mengurangi muru'ah. Kita jangan banyak guyon, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tuksiru dhahik, ya. Jangan banyak tertawa. Li'annahu yumitul qalb. Karena yang demikian itu li'annahu tumitul qalb. Karena banyak ketawa itu membuat hati itu mati. Ya, jangan banyak tertawa. Ini termasuk apa? Jaga muru'ah. Ya. Artinya apa? Jangan melanggar syariat. Nah, contohnya demikian. Kemudian al-wafa. Al-wafa seperti apa? Seperti menepati janji. Ya, menepati janji sehingga apa? Orang senang sama dia. Orang senang sama dia. Kemudian al-karam, mulia. Mulia. Ya. Terkadang untuk melihat sahabat itu baik apa enggak. Untuk pengin tahu kita punya teman ini teman baik apa enggak. Baru ketahuan ketika safar. Ketika diajak safar, bagaimana dia? Dia ternyata mulia. Antum ditraktir terus. Diservis, antum dilayani, antum dijaga sama dia. Nah, itu baru ketahuan ini teman betul-betul baik. Ya. Kalau teman hanya kumpul sebentar, kita enggak bisa, belum tahu dia baik atau enggak baik 100%, ya. Ketika safar baru kita tahu akhlaknya dia bagaimana. Ibadahnya dia bagaimana. Naam. Kemudian yang berikutnya at-taqwa, ketakwaan. Karena ketakwaan itu juga akan menambah cahaya di wajah, air di wajah kata istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam, termasuk di antaranya juga selain empat ini juga apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Menuntut ilmu ini termasuk apa? Ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Maka menuntut ilmu masuk dalam apa? Min dimni at-taqwa. Termasuk dalam bagian ketakwaan. Makanya Nabi bersabda, "Nadzarallahu mar'an sami'a maqalati." Sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cerahkan wajahnya seseorang. Akan Allah cerahkan wajahnya. Allah tambah cahayanya, airnya di wajah. Ya. Bagi siapa? Orang yang mendengar hadisku kata Rasulullah, kemudian mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya wa arba'atun tajlibu al-baghdha wal maqt. Ada empat perkara yang mendatangkan kebencian. Al-maqt itu asyadul bughd. Al-maqt itu lebih dahsyat dari al-bughd. Al-bughd itu benci. Al-maqt di atasnya benci. Ya. Lebih parah lagi. Empat hal ini akan mendatangkan kebencian. Ya. Kepada siapa? Orang-orang di luar kita. Kalau kita punya empat hal ini, orang akan benci sama kita. Bahkan apa? Ditinggalkan. Apa di antaranya? Al-kibr. Ya, sombong. Kalau kita sombong akan menyebabkan orang benci sama kita. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ya. Di antara contohnya, ada teman kita nasihatin kita. Kita enggak nerima nasihat dia, padahal dia sudah sebutkan qala Allah, qala Rasulullah, tapi kita gengsi untuk nerima nasihat. Ini alamat dia akan benci sama kita. Kita akan ditinggalkan dia. Ya, apa? Al-kibr. Juga ghamtun nas, suka ngentengkan saudaranya. Ada saudaranya, ah ini penuntut ilmu baru hijrah. Dientengin. Anak kemarin sore. Nah, ini kita orang sudah lama. Atau dia mengira, dia merasa dia penuntut ilmu. Orang-orang selain dia, orang-orang awam selain dia, orang-orang yang artinya dia gak lebih baik daripada kita. Dia merasa dirinya lebih baik. Ini termasuk apa? Al-kibr. Bisa jadi orang awam, ya, terkadang dia muwaffaq, Allah berikan dia taufik dalam amalan, walaupun dia gak tahu dalil. Orang awam sholat malam, masya Allah jam 2 malam. Ya, kadang para penuntut ilmu sholat malam 5 menit sebelum azan baru sholat malam. Nah, demikian, gak bisa kita merasa diri kita, wah ini namanya waham kebesaran, gangguan jiwa nih. Al-kibr ini gangguan jiwa. Nah, batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-hasad. Al-hasad, penyakit hasad atau iri. Ya. Yang dimaukan di sini yaitu penyakit iri, iri dalam urusan dunia. Kalau iri urusan akhirat itu terpuji. Ya. Wah, teman kita masya Allah kalau ngafal Al-Qur'an masya Allah. Enggak apa-apa iri, biar kita ikut ngafal seperti dia. Punya hafalan seperti dia. Wah, masya Allah si fulan ini kalau sholat, sholat rawatib, kalau sholat adzan sudah di masjid. Iri seperti ini enggak apa-apa. Yang terpuji biar kita berlomba-lomba seperti dia. Tetapi kalau irinya masalah dunia, yaitu dia menginginkan apa? At-tamanni bizawali an-ni'mah minal ghair. Yaitu dia berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya, yaitu nikmat dunia, itu sirna dari dia. Ini baru hasad yang tercela. Ya, ada tetangganya punya harta lebih dari dia, hasad. Punya istri lebih cantik dari istri dia, hasad. Punya anak lebih banyak, hasad. Punya rumah lebih baik, hasad. Gajinya tambah, hasad. Ya, semuanya dihasati. Ini penyakit-penyakit hati, perlu diobati. Di antara obatnya penyakit hasad apa? Apa di antaranya? Hah? Yang jelas penyakit hasad, penyakit hati hasad ini bukan pakai temulawak. Ya. Di antaranya adalah dengan puasa ayyamul bidh. Puasa 3 hari dalam sebulan. Itu untuk mengobati wahras sadr, di antaranya penyakit hasad. Ya. Untuk mengobati penyakit hasad. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib. Sama, dusta. Ya. Kemudian an-namimah, suka mengadu domba. Ya. Nabi SAW sudah bersabda, la yadkhulul jannah an-namam. Gak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Biasanya yang sering terjadi di kalangan para da'i dan penuntut ilmu, biasanya para murid sering mengadu domba ustadznya. Seorang murid menghadiri satu kajian ustadz, dan dia menghadiri kajian ustadz lain, dan termasuk su'ul adab, adab yang jelek. Murid ini bertanya, ya ustadz, apa hukumnya tentang hal ini? Ustadznya menjawab, ya ustadz, saya mendengar dari ustadz fulan bahwasanya yang benar gini-gini. Ini bukan termasuk adab. Bukan termasuk adab. Barakallahu fikum. Kemudian adapun an-namimah, adu domba, ya, dalam urusan selain para penuntut ilmu dan para dai juga banyak terjadi di antara tetangga, terjadi di antara kaum muslimin, ini juga banyak, ya. Allah juga berfirman, hammazim masya'in binamim. Ini ceritanya orang-orang yang lari jalan kemana-mana mesti mengadu domba, ya, mesti mengadu domba. Kemudian yang berikutnya, wa arba'atun tajlibu ar-rizq. Dan ada empat hal yang bisa mendatangkan rizki. Allah akan tambahkan rizki kepada kita. Di antaranya, yang pertama adalah qiyamul lail, sholat malam. Ya, sholat malam akan bikin tambah rizki. Kemudian wa katsratul istighfar bil ashar. Ya, kemudian apa? Banyak-banyak istighfar ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur, banyak-banyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Adapun mereka-mereka, ya, mereka ini qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam, jarang mereka itu ya meletakkan tubuh mereka di ranjang. Yaitu sholat malam, banyak istighfar, sholat malam, istighfar, ya. Demikian. Sholat malam dan istighfar, ya. Sholat malam dan istighfar. Kalau enggak bisa sholat malam, banyak-banyak sholat malam, sudah bangun malam tapi banyak-banyak istighfar. Ya, bangun malam tapi untuk banyak istighfar yang jelas dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan Abu Hurairah dengan putrinya, dengan istrinya. Abu Hurairah ketika bangun malam, di tengah malam dia bangun. Ketika sudah lelah untuk sholat malam, dia percikkan air ke wajah istrinya. Kemudian istrinya bangun malam, Abu Hurairah tidur. Ketika istrinya sudah lelah sholat malam, ya, kemudian istrinya memercikkan air di muka putri-putrinya. Kemudian putrinya sholat malam, kemudian istrinya Abu Hurairah tidur. Demikian, kemudian membangunkan Abu Hurairah lagi, bergiliran. Ya, begitu indahnya hidupnya mereka, para ulama salaf. Kenapa? Karena kekuatan iman mereka. Ya, apalagi Allah turun di sepertiga malam. Allah turun di sepertiga malam sampai Allah menjanjikan man yad'uni, ya, fa astajibulah. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Ini janjinya Allah. Ya, barang siapa yang minta, pasti kujawab, pasti kuberi. Ya. Barang siapa yang berdoa, pasti kukabulkan, kata Allah. Barang siapa meminta, pasti kuberi. Barang siapa yang memohon ampun, pasti kuampuni. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam, sampai katanya Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sholat witir muta'ammidan dengan sengaja, fafihin nifaq, maka pada hati dia ada sifat munafik. Kenapa? Wong sudah tahu Allah turun ke langit dunia, kok sengaja meninggalkan sholat malam? Maka ini ada padanya kenifakan, ya, ada padanya kenifakan. Nah, kemudian yang ketiga, ta'ahudu as-sadaqah, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah ini ternyata apa? Mendatangkan rezeki, ya, mendatangkan rezeki. Makanya jurusnya setan yang paling manjur apa? Ya'idukumul faqr, menjanjikan di hadapan mata kalian, kata Allah, dengan kefakiran. Itu jurus setan yang paling manjur. Kalau mau sedekah, kamu nanti miskin. Kalau kamu sedekah, nanti jatah istri kamu kurang. Kalau kamu sedekah, nanti masih ada uang untuk ini, enggak cukup lagi. Sampai subhanallah, ada sebagian orang dicatat per bulannya, uang untuk tamu jatahnya sekian, uang untuk untuk nafkah anak jatahnya sekian, ya, ke subhanallah, untuk tamu sampai dijatah. Padahal ikram duyuf hukumnya wajib. Kenapa takut miskin gara-gara menjamu tamu? Takut miskin kalau tamu datang dijamu walaupun makanannya banyak, semua dikeluarin seolah-olah dia orang yang paling mulia, tamunya pulang disebutkan kejelekan tamu, ini baru bikin miskin. Bukan dengan mengeluarkan makanan itu takut miskin, jangan. Kita takut miskin kalau kita membicarakan kejelekan tamu yang sudah pulang. Nasallallahu alafiyah. Enam, maka sedekah sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma naqasat shadaqatun min malin, sekali-kali enggak akan berkurang sedekah dari uang kalian, enggak akan berkurang. Imma dilipat gandakan di dunia, imma nanti disimpan untuk Allah hasil sedekah dia di akhirat, imma di dunia dia dapat disegerakan oleh Allah, imma di dunia dan di akhirat dia dapat. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Rahman wa rahimakumullah, sedekah ini sebagaimana hadis Nabi juga dalam sabdanya, tadawau mardhakum bisadaqah. Ya. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian ya bisadaqah. Ya. Tadawau bisadaqah, ya. Berobatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya, ternyata sedekah juga obat. Ya, kita enggak boleh terlalu banyak mengandalkan obat yang kita minum. Terapis yang ngobatin kita, dokter yang ngobatin kita, jangan terlalu diandalkan. Pertama, kita hati kita harus bergantung kepada Allah. Kemudian apa? Banyak takwa. Sedekah ini ternyata juga obat. Sudah kita sebutkan dalam banyak kisah, kisah orang yang sedekah penyakitnya sembuh. Ya. Seperti apa? Ya, kisah wanita yang di Saudi ya, yang kena kanker stadium 4. Ya, kemudian dia mendapati wanita yaitu TKI yang datang ke juragannya ini selama sebulan. Juragannya curiga. Selama sebulan kalau TKI ini, ibu-ibu ART ini ke kamar mandi selalu waktunya lama, hampir setengah jam. Wajar kalau bikin ibu pemilik rumah ini curiga. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan demikian? Dia baru cerita, baru satu bulan yang lalu saya melahirkan. Jadi air susu melimpah. Kalau melimpah, payudara bengkak permisi. Dan kemudian sakit sehingga perlu saya buang di kamar mandi. Sampai akhirnya ibu pemilik rumah ini sedih dan menangis, terharu dengan kisahnya ibu ART dari TKI ini. Kemudian dia menginfakkan. Ya, apa bedanya infak sama sedekah? Kalau infak lebih ke arah uang. Kalau sedekah umum, bisa uang, bisa barang. Ya, akhirnya dia menginfakkan harta dia. Apa katanya? Sudah, kamu pulang selama 2 tahun. 2 tahun kamu janji kembali. Saya gaji kamu selama 2 tahun. Saya gaji kamu selama 2 tahun, tapi kamu pulang. Tiket pulang pergi dijamin, plus gaji selama 2 tahun dibayar, padahal gak kerja, padahal pulang ke Indonesia. Kalau gajinya katakan 1.500 real sampai 2.000 real per bulan, katakan 2.000. 2.000 dikali 12 berapa? Berapa? 24. 24 dikali 2? 48. Berarti berapa tadi? 48. 2.000 dikali berapa jadinya? 4 berapa? Jadinya berapa tadi? 2 kali 12 24. Kasih nolnya 2. 48 berarti 4.500. 4.800 dikali 4.000 rupiah. Berapa jadinya? Katakan 200 juta, 300 juta. Subhanallah, ketika ART ini, ibu TKI ini balik ke tuan rumahnya ya di Arab Saudi, dalam keadaan dia mendapati kankernya sudah sembuh. Padahal dokternya sudah angkat tangan. Ditanyai berobat apa? Gak berobat apa-apa. Cuma gara-gara infak saya ke kamu, Allah sembuhkan saya. Subhanallah. Nah, demikian rahmatullahi wa rahmatullah. Ya, dawa mardok mardokum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ya, kemudian wa dzikru awalin nahar wa akhirih. Dzikir pagi petang. Dzikir pagi petang juga mendatangkan rezeki, masya Allah. Nah, banyak sekali dari kaum muslimin yang melalaikan dzikir pagi dan petang. Kemudian wa arbaatun tamna'ur rizq, 4 hal yang mencegah kita dari apa? Datangnya rizki kepada kita, melimpahnya rizki kepada kita. Seperti apa? Naumus subhah, tidur di waktu subuh. Ya. Enggak ada dalilnya dari Nabi, cuma datang dari para ulama salaf. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadikan tidur menjadi di antaranya apa, istilah apa? Qailulah, hailulah, ailulah. Kalau tidur pagi dinamakan apa kata Imam Syafi'i? Hailulah. Kenapa dinamakan hailulah? Li'annahu yahillu anka rizq. Karena akan menyebabkan rizki pergi dari kamu. Harusnya pagi hari dia kerja nyari rizki, ternyata tidur terus di pagi hari. Naam. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim, tidur dibagi menjadi tiga: humkun, hurkun, wa khulqun. Sudah kita lalui. Ya, semoga antum ingat. Ya, tidur di pagi hari dinamakan Ibnu Qayyim apa? Hurkun. Kenapa hurkun? Karena tidur ini menyebabkan apa? Rezeki itu terbakar. Kalau tidur di siang hari, qailulah. Dinamakan Ibnu Qayyim dengan khulqun, yaitu tidurnya akhlaknya Nabi. Kalau tidur sore hari, kata Imam Syafi'i, ailulah. Kenapa ailulah? Li'annahu ya'illu anka al-jasad, karena akan bikin penyakit pada tubuh kamu. Kalau kata Ibnu Qayyim, tidur di sore hari menyebabkan apa? Humkun, kedunguan pada otak. Jadi jangan sering tidur sore hari dan tidur waktu subuh. Nah, kemudian waqillatus shalah, salatnya sedikit. Ya. Ini sudah salatnya sedikit, ya. Salatnya cepat-cepat, ya. Kemudian salatnya enggak khusyuk. Nah, ini diantara sebab terhalangnya pintu rezeki. Kemudian apa? Al-kasal, malas. Makanya Nabi SAW mengajarkan diantaranya zikir-zikir yang kita baca, ya. Untuk apa? Kita enggak jadi orang malas. Di antara penyebab malas, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setan ketika seseorang pergi ke ranjangnya, setan mengikat tiga ikatan. Kalau tiga ikatan ini enggak lepas, maka apa? Dia bangun paginya dalam keadaan apa? Dalam keadaan jiwanya apa? Khabith. Fa asbah khabithan khabithan kaslana. Maka kalau dia enggak menjalankan ketika malam, dia enggak wudu, enggak sholat malam, ya. Kemudian enggak baca doa bangun tidur, maka pagi harinya dia akan bangun dalam keadaan jiwanya buruk, dalam keadaan dia malas. Ya. Nah, kemudian wa arba'atun tadurru bil fahm wadh-dhihn, dan empat hal yang membahayakan pemahaman dan pikiran. Ya. Membahayakan pemahaman dan pikiran. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idmanu aqlil hamid wal fawaqih. Membahayakan pikiran, membahayakan pemahaman, membahayakan hafalan. Hati-hati kalau kita punya anak ditaruh di kelas tahfid. Hati-hati, ini perlu. Anak kita punya anak yang masih belia, masih bagus sekali untuk belajar, umur-umur emas, ya. Katakan umur-umur 7 tahun, ya. Yang bagus-bagusnya kita menanamkan mereka pendidikan tarbiyah, ya. Di antaranya apa? Idmanu aqlil hamid wal fawaqih. Hati-hati, sering dia candu dengan makanan atau ketagihan dengan makanan yang rasanya masem atau kecut. Kenapa? Itu mengurangi hafalan. Mengurangi hafalan. Ya. Mengurangi hafalan. Ya, makan makanan yang masam dan buah-buah yang masam. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah enggak suka makan apel. Enggak suka makan apel. Beliau enggak suka. Ya. Beliau lebih senang yang manis-manis. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, makanan-makanan yang menyebabkan hafalan tambah atau menguatkan hafalan, di antaranya apa? Jahe, madu, kemudian laban, apa? Luban. Luban itu getah pohon, salah satu getah pohon. Kemudian kalau di tempat kita, pegagan. Kemudian ginkgo biloba, termasuk propolis, itu menambah hafalan. Kemudian juga kismis untuk menambah hafalan. Yang mengurangi hafalan, makan makanan yang masam. Makan makanan yang masam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, an-naumu 'alal qafa. Tidur dalam keadaan terlentang. Karena akan menekan apa? Otak kecil. Ya, tidur dalam keadaan terlentang. Ini tidak dianjurkan. Ya. Kemudian wal ham wal gham, sedih dan gunda gulana. Itu membahayakan pikiran dan hafalan. Ya, pikiran dan hafalan. Pernah kisah seorang ulama, istrinya ini ingin ngetes, sudah kita sampaikan sebelumnya. Istrinya ingin nyoba suaminya. istrinya nyoba bertengkar dengan suaminya. Nyoba sengaja istrinya. Apa yang didapati? Ya, suaminya enggak tahu kalau istrinya itu ingin ngetes saja. Suaminya ngajar enggak konsentrasi, ngajar muridnya enggak konsentrasi. Suaminya dakwah enggak konsentrasi, ibadah salat enggak konsentrasi. Ternyata pengaruh istri sangat besar. Ya, pengaruh istri sangat besar. Rasa sedih dalam rumah tangga membahayakan suami. Ibadah suami. Kalau ibadahnya suami kacau, ibadah kacau. Mencari nafkah enggak semangat gara-gara masalah rumah tangga. Akhirnya apa? Gara-gara perbuatan istri sendiri, rezeki juga bisa berkurang. Ngefek ke dalam rumah tangga. Makanya kalau suami istri seperti tim dalam ibadah, ya, akan menambah rezeki. Akan menambah rezeki. Juga diantaranya mengurangi hafalan apa? Perbuatan maksiat. Ya. Ada teman kita cerita. Ah, kata siapa maksiat mengurangi hafalan? Buktinya hafalan saya enggak kurang-kurang. Kata dia. Bukan karena sombong. Apa kata dia? Karena saya enggak punya hafalan, kata dia. Nah, gimana mau kurang enggak punya hafalan, kata. Kemudian yang berikutnya, wa arba'atun tazidu fil faham. Ya, empat hal yang menambah pemahaman dan daya konsentrasi. Di antaranya faragul qalb, kosongnya hati dari apa? Dari masalah. Dari sibuk dunia. Ya. Dari sibuk dunia, dari masalah, dari perkara yang menyibukkan. Makanya nasihat para ulama, manfaatkan umur kamu sebelum kamu menikah. Kenapa? Kalau sudah menikah akan sibuk mencari nafkah. Ya, ketika sebelum menikah dia sibuk dengan ilmu. Tapi kalau sudah menikah banyak beban. Masalah rumah tangga suami istri. Kemudian cari nafkah. Ngurusi anaknya, mungkin ada anaknya yang sakit. Semoga Allah sembuhkan semua anak-anak yang sakit. Ya. Nah, akhirnya banyak kesibukan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, qillatut tamalli minat ta'am wasyarab. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk menambah pemahaman apa? Sedikit makan dan minum. Perut ini jangan dipenuhi dengan makanan dan minuman. Ya. Perut ini jangan dipenuhi makanan dan minuman. Ya, kenapa? Orang banyak makan, pemahamannya justru berkurang. Kenapa berkurang? Karena pembuluh darah konsentrasi ke alat pencernaan. Yang harusnya juga pembuluh darah ini lari memasok darahnya ke otak untuk pemikiran, ternyata karena perutnya gendut, sibuk ke liver, sibuk ke usus, sibuk ke lambung, sibuk ke limpa, apa? Memasok darah untuk memproses pencernaan, sehingga jatahnya otak jadi berkurang. Ya. Kemudian juga disebutkan Ibnu Qayyim dalam pembahasan yang lainnya, orang yang sibuk menggedekan otot, olahraga gym. Saya katakan gym itu enggak haram, enggak makruh, sah saja, silahkan. Ini cuma Ibnu Qayyim menasehati. Orang yang nafsu membesarkan otot, pembuluh darah sibuk untuk lari ke otot, sehingga ke otak berkurang, sehingga apa? Pemahaman berkurang dan daya hafal berkurang. Orang yang badannya keker, hafalannya rata-rata lemah. Nah, ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa husnu tadbiril ghidha bil asya' al hulwa wad dasimah. Juga penting untuk mencari menghayati nutrisi-nutrisi yang ada rasa manisnya dan yang berlemak. Itu juga bagus. Makanya lemak enggak selamanya buruk. Ya, lemak enggak selamanya buruk. Wa ikhrajul fadalat al muthqilah lil badan. Dan apa? Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang harus diekskresi, yang kalau enggak diekskresi bikin tubuh itu berat. Itu penting. Ya. Makanya input sama output harus imbang. Yang masuk sama yang keluar harus imbang. Kalau enggak apa? Pengaruh kepada otak. Ya, juga pengaruh kepada otak. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa mimma yadurru bil aql. Dan ada hal-hal yang membahayakan akal. Pertama, idmanu aklil basal. Ketagihan makan bawang. Banyak makan bawang membahayakan akal. Kemudian wal baqilla. Baqilla seperti kacang-kacangan, seperti buncis. Ya. Ya, Mr. Bean gitu. bin buncis bakillah. Kemudian zaitun, zaitun juga jangan terlalu banyak. Ya. Badinjan, terong jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian kathratul jima, jima juga jangan terlalu banyak. Ya. Sehari sampai pernah kita dapati teman saya datang. Kamu punya obat untuk menguatkan gairah hubungan intim enggak? Ada apa dengan kamu? Kamu punya ejakulasi dini? Kamu impotent? Enggak, Abdurrahman. Istriku sehari minta 8 kali. Nah, ini istrinya yang minta 8 kali. Nah, untung suaminya orang Arab. Kalau suaminya orang dari Asia, lain cerita. Ya, makanya orang Arab ini Masya Allah memang kromosomnya kuat-kuat. Mereka terkenal dengan syuja'ah, keberanian mereka. Fisiknya juga. Perlombaan mereka zaman dahulu di antara lomba, ini sumur, satu orang berdiri di depan sumur. Sumurnya bukan sumur kecil, sumurnya diameternya 5 meter. Kalau didorong ya jatuh. Ini saking kuatnya didorong 10 orang, gak gerak. Ini lomba kekuatan mereka. Sampai di antaranya disebutkan ada sahabat yang badannya besar. Kalau dia naik kuda, kakinya sampai nempel ke tanah. Ketika mau perang sama orang musyrik, ta'al sini, maju dulu. Dilepas celananya, diganti pakai yang lain. Celanaku pakai dulu, kamu pakai. Celananya dipakai, masuk sampai nutup kepalanya. Sudah gak usah perang sama saya. Nah, ini apa? Menunjukkan kekuatan mereka. Sampai di internasional, kalau ada perlombaan lomba kuda, kalau kuda dites, ada kromosom dari Arab, keturunan Arab, dilarang kuda ikut pacuan. Karena terkenal dengan kuatnya. Nah, sudah ma'ruf. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi jima kalau normal nggak, artinya nggak terlalu berlebihan. Ekstrem kanan, jima ekstrem kanan prostat bisa bengkak. Jima ekstrem kiri 6 bulan 1 tahun nggak pernah jima, prostat juga bisa bengkak. Ya, jarang dipakai bengkak, dipakai terus bengkak. Makanya dipakai pada posisinya, ya normal saja. 1 pekan berhubungan intim 3 kali, kata para dokter, mengurangi faktor resiko penyakit jantung. Ya, nah, kalau berlebihan ekstrem kanan, sama sekali ekstrem kiri. Nah, kemudian di antaranya al-wahda ay tawahud, orang yang sering merenung sendirian, menyendiri, ada masalah dia introvert, diem terus. Ya. Kemudian wal afkar, banyak mikir, banyak ngalamun. Ya. Nah, ini enggak bagus untuk akal. Wasukru, ya. Wasukru yaitu orang kecanduan khamr, mabuk. Wa kathratud dhahik, banyak ketawa juga ngerusak akal. Wal gham, rasa sedih juga ngerusak akal. Nah, insyaallah sampai di sini bisa kita sampaikan, harap dimaklumi. Pertanyaan enggak saya jawab karena kalau di atas jam 8 akan dapat sanksi. Maka kita cukupkan sampai di sini. Harap dimaklumi atas keterbatasan ilmu saya, dan jika ada kesalahan dari salah ucap saya atau kesalahan dalam qala Allah, qala Rasulullah, ya karena keterbatasan ilmu saya dari pemahaman saya. Jika ada benarnya tentunya dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.